tahun sebelumnya. Dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Al-hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini potongan hadis yang panjang yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sebagai dasar disunahkannya puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Wa yustahabbu siyamu yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu. Dan disunahkan untuk melakukan puasa sehari sebelumnya, yaitu sehari sebelum Asyura atau sehari setelahnya. Yaitu disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram ya, atau tanggal 11 Muharram ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Jika aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Al-hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia sebelum datangnya puasa Asyura di tahun berikutnya. Namun beliau telah bertekad, jika aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa pada tanggal 9. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu khaliful yahud. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, selisihilah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, puasa Asyura saja. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, akan tetapi dalam sanadnya ada kelemahan. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ibnu Abi Layla, juga ada perawi yang bernama Dawud Ibnu Ali. Kedua-duanya dhaif. Kedua-duanya dalam periwayatan hadis lemah. Baik Ibnu Abi Layla ataupun Dawud Ibnu Ali dinyatakan lemah oleh para ulama dalam periwayatan hadis, sehingga kesimpulannya hadisnya lemah. Namun sebagian para ulama berdalil dengan ucapan Abdullah bin Abbas. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menganjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Nah, sahih dari ucapannya Abdullah bin Abbas. Adapun dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka lemah. Nah. Baik, ini yang ketiga dari macam-macam puasa sunnah, yaitu puasa Asyura. Ya. Telah disebutkan tadi di antara keutamaan puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram, ya. Apa keutamaannya? Menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Dan tentunya yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan melakukan amalan-amalan soleh. Di antaranya ini puasa Asyura. Adapun dosa-dosa besar, ya, maka tahtaj ila taubah, butuh kepada taubat nasuha. Tidak bisa terhapus hanya atau karena sebab melakukan amalan-amalan na'am tersebut. Ya. Harus ada taubat. Ya. Kemudian berdasarkan hadis tadi sepakat para ulama, ya, tentang disunnahkannya puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian disebutkan tadi disunnahkan untuk puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, yaitu tanggal 9 atau tanggal 11, ya, mengiringi puasa Asyura, ya, sehingga puasanya 9, 10 atau 10, 11. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi, ya, yang mereka berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah bagaimana semangatnya, bersungguh-sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi orang-orang kafir. Ya. Di antaranya orang-orang Yahudi. Ya. Ketika mereka juga puasa pada tanggal 10 Asyura, maka beliau ingin menyelisihi mereka. Kata beliau, kalau aku berumur panjang, masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa pada tanggal 9 juga. Yaitu beliau berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Nah, dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga dari sini diambil kesimpulan disunnahkannya juga. Disunnahkan puasa pada tanggal 9. Nah, mengikuti atau mengiringi tanggal 10. Ya, sehingga puasanya 9, 10. Ya. Yang diistilahkan puasa pada tanggal 9 dengan puasa Tasu'a. Kemudian tanggal 10 dinamakan dengan puasa Asyura. Ya. Sehingga disunahkan puasa tanggal 9 dan 10. 10-nya adalah puasa Asyura. Tanggal 9-nya adalah puasa yang mengiringi puasa Asyura dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah. Kemudian disebutkan tadi au yaumin ba'dahu, atau dia berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Nah, wallahu a'lam, ini mungkin ketika tidak sempat berpuasa pada tanggal 9-nya. Nah, tidak sempat berpuasa pada tanggal 9-nya sehingga apa? Dia berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Nah. Adapun ketika dia ingat dan mampu untuk berpuasa pada tanggal 9, ya, maka hendaklah yang dilakukan adalah tanggal 9 dan 10. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tadi apa? Jika aku berumur panjang, masih hidup tahun depan, ya, maka aku akan berpuasa tanggal 9 juga. Ya. Ini menunjukkan disunahkan adalah, yang disunahkan adalah tanggal 9 dan 10. Nah. Namun jika na'am qadarullah tidak berpuasa pada tanggal 9, ya, maka para ulama menyebutkan, sebagian mereka menyebutkan bolehnya berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Berdasarkan ucapannya Abdullah bin Abbas. Nah. Tetapi sebagian para ulama juga berpendapat, atau ada yang berpendapat, nah, jika tidak sempat puasa tanggal 9, ya, maka cukup tanggal 10 saja. Mereka yang berpendapat ini berdalil dengan hadis tadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwasannya puasa Asyura adalah, atau hari Asyura adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan mereka berpuasa pada tanggal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasih." Kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Nah, perhatikan dari sini, beliau tidak mengatakan kalau begitu saya akan puasa besok tanggal berapa? 11. Nah, beliau tidak mengatakan ini. Kalau begitu saya puasa besok. Ya, berarti 10-11. Tetapi beliau mengatakan kalau begitu, jika aku berumur panjang atau sampai pada tahun depan, masih hidup pada tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Nah. Sehingga sebagian para ulama berpendapat berdasarkan hadis ini juga, ya. Nah, jika tanggal 9-nya tidak sempat, maka cukup tanggal 10-nya. Nah. Taib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak mengatakan kalau begitu saya akan puasa besok tanggal 11. Nah, Allahu a'lam. Dan mereka yang membolehkan puasa pada tanggal 11, nah, berdasarkan riwayat atau berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas. Nah, karena hadis tadi, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, ini hadis dhaif, hadis lemah. Al-muhim, na'am. Al-imam Muhammad bin Sirin, juga Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah, ya, mereka menyebutkan bahwasannya jika memang bulannya, na'am, ya, tidak jelas, artinya tidak jelas tanggal 1 Muharramnya kapan, ya. Nah, karena kadang-kadang perhatian terhadap ru'yatul hilal, nah, tidak sebesar, ya, nah, perhatiannya ketika masuk bulan Ramadan atau bulan Syawal. Nah, Adapun bulan-bulan yang lain, ya, kadang perhatian untuk ru'yatul hilal tidak sebesar perhatian melihat hilal pada tanggal atau pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sehingga kadang ashkalatus syuhur, ya, tidak jelas na'am tanggal satunya di bulan-bulan seperti Muharram dan seterusnya, sehingga mereka menyebutkan lebih utama atau lebih hati-hati, ya, adalah puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari. Ya. Nah, kalau puasa 3 hari bisa jadi dia kenaknya berapa? 9, 10, 11, ya, atau 8, 9, 10, ya, dapat 9, 10-nya dapat. Nah. Baik. Atau apa? 10, 11, 12, ya. Al-muhim puasa 3 hari. Nah, supaya dia na'am mendapati tanggal 9 dan 10-nya. Nah. Wallahu a'lam. Jika keadaan bulannya samar tanggal satunya hari apa, ya. Kemudian sebagai faedah atau tambahan faedah, bahwasannya puasa Asyura sepakat para ulama hukumnya adalah sunnah, ijma'. Dan dahulunya puasa Asyura itu hukumnya wajib. Dahulu, ya, di awal-awal Islam, puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, hukumnya wajib. Kemudian setelah disyariatkannya puasa bulan Ramadan, ya, maka puasa Asyura berubah dari wajib menjadi sunnah. Nah, dengan turunnya syariat puasa Ramadan, sehingga yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Adapun puasa Asyura menjadi sunnah hukumnya. Nah, hal ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata bahwasannya orang-orang Quraisy dahulu mereka berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Orang-orang musyrikin puasa Asyura pada masa jahiliyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau berpuasa di hari Asyura itu juga. Setelah beliau hijrah ke Madinah, maka beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi di Mekah pun beliau puasa Asyura. Dan sampai ke Mekah atau ketika hijrah ke Madinah, ya, beliau pun masih melanjutkan puasa Asyura, bahkan memerintahkan. Nah, dan hukum asal perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Wajib. Nah, beliau perintahkan kepada para sahabatnya untuk puasa Asyura. Nah, ini ketika di Madinah, sehingga wajibnya puasa Asyura itu di Madinah. Kemudian falamma furida syahrur ramadan, ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, qala, maka beliau bersabda, man syaa'a shoma huwa man syaa'a taraka, Siapa yang mau silahkan puasa, siapa yang tidak mau maka silahkan untuk tidak berpuasa. Artinya puasa Asyura menjadi sunnah hukumnya, yang asalnya wajib. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Salamah Ibn Al-Aqwa, dan juga dari Ar-Rubayyi' bintu Mu'awwidh radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasannya Nabi SAW bersabda di hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, beliau mengatakan man kana akala falyutimma baqiyata yaumih wa man kana lam yakul falyutimma shaumahu. Barang siapa yang telah makan maka sempurnakanlah puasa di sisa harinya. Artinya berhenti dari melakukan pembatal puasa dan sempurnakan puasa sampai selesai. Dan barang siapa yang belum makan, maka sempurnakanlah puasanya. Karena kewajiban puasa Asyura turunnya di siang hari. Turunnya di siang hari sehingga yang sudah makan, ada yang sudah makan, ada yang belum makan. Yang sudah makan, berhenti dari makannya ketika diwajibkan puasa Asyura. Kemudian berpuasa, yang belum makan, maka juga melanjutkan puasanya sampai selesai. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Riwayat-riwayat tadi menunjukkan bahwasannya awalnya puasa Asyura hukumnya wajib. Kemudian menjadi sunnah dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian juga diantara faedah dalam pembahasan ini adalah hikmah di syariatkannya puasa Asyura. Apa hikmahnya? Disebutkan riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah atau setelah beliau hijrah ke Madinah, di Madinah beliau mendapati orang-orang Yahud berpuasa di hari Asyura. Berpuasa di hari Asyura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, mahadzal yaumul ladzi tasumunah, hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Maka mereka menjawab, hadza yaumun adzim najjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa fir'auna wa qaumah fa shamahu Musa syukran fa nahnu nasumuh. Kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari yang agung, hari di mana Allah Azza wa Jal menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan hari di mana Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Musa pun berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Maka kami pun berpuasa mengikuti jejak Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban ini dari orang Yahudi, maka beliau bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kalau begitu kami, yaitu kaum muslimin, lebih berhak dan lebih pantas untuk mengikuti Musa alaihi salatu wassalam daripada kalian. Nah. Ya, karena orang-orang Yahudi telah banyak merubah-rubah syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal di kitab-kitab mereka telah tercantum dan tertulis wajibnya untuk mengimani Rasul ya, yang akan datang yang namanya Ahmad ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini pun mereka menjadi kafir karena tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya kaum muslimin lebih berhak dan lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah berpuasa padanya dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ya, karena telah diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah mendengar jawaban tersebut dari orang Yahudi, kemudian setelah beliau mengatakan kami lebih berhak dan lebih pantas untuk mengikuti Musa daripada kalian, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, ini hikmah disyariatkannya puasa Asyura. Kemudian yang keempat dari macam-macam puasa sunnah, shaumul itsnaini wal khamis min kulli usbu', puasa Senin dan Kamis, puasa di hari Senin dan di hari Kamis dalam setiap pekannya. Li haditsi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal itsnain wal khamis, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau perhatian ya, terhadap puasa di hari Senin dan di hari Kamis ya. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hadis sahih. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Dalil yang berikutnya, walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan itu diperlihatkan pada hari Senin dan hari Kamis, dan aku ingin diperlihatkan amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i alaihim rahmatullah. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwasannya amalan-amalan manusia itu diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ketika diperlihatkan amalan beliau ya, dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau ditanya tentang puasa di hari Senin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fi wa bu'ithtu fi wa unzila alayya fi." Hari itu, yaitu hari Senin, adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus menjadi nabi, dan hari diturunkan wahyu kepadaku. Wa unzila alayya fi. Wahyu pertama kali turun pada hari Senin. Demikian pula Nabi SAW diangkat sebagai nabi di hari Senin. Dan beliau pun dilahirkan pada hari Senin. Sehingga berdasarkan riwayat-riwayat tadi, tidak diragukan lagi sunnahnya berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada beberapa jenis puasa lagi, namun insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.